antara aku kakao. Sidi bayi aku jauh man kau, sidi bayi jauh man kau. Ampagi aku ampu sakaraja, karaja katana urang. Reho reho atiku sidi reho, ati nian ngarinu kau. Terima kasih.